Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Naam. Naqra' asy-syarah. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Allahu. Kita masih membaca syarah tentang lafaz basmalah. Tentang lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang bismi. Kemudian di sini asy-syarih akan masuk ke pembahasan lafdzul jalalah, yaitu lafadz Allah. Qala Allahu lafdzul jalalati 'alamun 'ala dzatil 'aliyyati la yusamma bihi ghairuhu. Allah adalah lafzul jalalah. Lafat al-jalalah. Al-jalalah itu maknanya adalah keagungan. Alamun. Lafat Allah adalah alam. Alam dalam bahasa Arab maknanya adalah al-alamah dan al-athar. Yaitu penanda. Yang menunjukkan kepada al-zat al-aliyah. Menunjukkan kepada zat yang maha tinggi. La yusamma bihi ghairuhu. Yang tidaklah diberi nama dengan nama Allah itu selain dia. Itu selain zat yang maha tinggi tersebut. Sehingga tidak boleh ada selain dia, selain zat yang maha tinggi, diberi nama Allah. Wa huwa mushtaqqun minal uluhiyyati. Dan lafadz Allah, lafzul jalalah tersebut, mushtaqqun, berasal dari kata al-uluhiyyah. Mushtaqqun itu bermakna, ya, berasal dari, atau diambil dari, atau diturunkan dari, ya, berasal dari kata al-uluhiyyah. Wa asluhu ilahun. Lakin hudzifatil hamzatu. Jadi asalnya adalah ilah. Ini menurut pendapat yang pertama dari ahlul lughah. Allah itu asalnya adalah ilahun, akan tapi kemudian huruf hamzahnya dihapus. Wa 'uwida 'anha bi al fasarat Allah. Setelah huruf hamzahnya dihapus, dihilangkan, diganti dengan alif dan lam. Al. Maka kemudian menjadi lafadznya, bunyinya Allahu. Asalnya adalah ilah, ya. Kemudian hamzahnya dihapus, diganti alif dan lam. Menjadi Allahu. Wa qila, dan dikatakan, makna yang, pendapat yang kedua, dari asal lafadz Allah, lafzul jalalah, asluhu al-ilahu. Asalnya adalah al-ilahu. Wa anna al mawjudatun fi binaihi minal asl. Wa hudhifatil hamzatu littakhfifi. Asal katanya sudah al-ilahu. Tapi kemudian, ya, sehingga menurut pendapat yang kedua ini, alif atau al, alnya itu sudah ada. Sudah mawjud. Di dalam strukturnya, al-ilahu, ini secara asal. Akan tapi kemudian hamzahnya dihapus untuk meringankan, untuk takhfif. Al-ilahu, hamzahnya kemudian dihapus menjadi Allahu. Itu hamzah yang di tengah itu, ya. Naam. Kama hudhifat minan nas wa asruha al-unasu. Sebagaimana hamzah itu juga dihapus dari kata al-unas. Dihapus menjadi annas. Ya, dalam bahasa Arab banyak kata-kata yang seperti ini. Wakama hudifatil hamzatu min khairin wa syarrin. Begitu pula hamzah yang dihapus dari kata khair dan syar. Wa asluhuma akhyar wa asyar. Asal dari kata khair adalah akhyar. Kemudian dihapus hamzahnya menjadi khair. Kemudian asyar, ya, akhyar itu maknanya bermakna ahsan wa afdal. Yang paling baik, yang paling utama. Wa anfa', yang paling bermanfaat. Itu maknanya. Kemudian hamzahnya dihapus menjadi khair. Begitu pula syar aslinya, asalnya adalah asyar. Ada hamzahnya di depan. Kemudian hamzahnya dihapus menjadi syar. Wa ma'na Allah ma'khudhatun minal uluhiyyati wa hiya ta'abbudu bihubbin wa ta'zimin. Kemudian lafzul jalalah Allah maknanya itu diambil dari kata al-uluhiyyah. Dari kalimat al-uluhiyyah wa hiya ta'abbudu bihubbin wa ta'zimin. Makna uluhiyyah adalah ta'abbud, beribadah bihubbin dengan rasa cinta wa ta'zim dan pengagungan. Peribadatan yang dilakukan dengan kecintaan dan pengagungan. Wa yuqalu aliha ilaihi, dalam bahasa Arab aliha ilaihi itu bermakna ishtaqa ilaihi, wa ahabbahu wa anaba ilaihi wa azzamahu. Dalam bahasa Arab aliha ilaihi itu bermakna ishtaqa ilaihi, rindu, ya. Aliha ilaihi, aliha kepada sesuatu itu maknanya rindu kepadanya, wa ahabbahu dan mencintainya, wa anaba ilaihi dan kembali kepadanya, wa azzamahu dan mengagungkannya. Ini makna aliha ilaihi dalam bahasa Arab. Fahiya mushtaqqatun minal uluhiyyati wa hiyal mahabbatu wat ta'zimu. Maka al-uluhiyah atau lafad Allah, lafzul jalalah, itu berasal dari uluhiyah yang mengandung makna mahabbah, kecintaan dan ta'zim, pengagungan. Barakallahu fikum. Qala asy-syarih rahimahullahu alaihi fayakunu ilah bima'na ma'luh ay ma'bud. Sehingga ilah dari kata aliha tadi berwazan fi'al itu bermakna maf'ul. Jadi wazannya fi'al ilah tapi maknanya adalah maf'ul, ma'luh. Ma'luh apa artinya atau maknanya? Maknanya adalah ma'budun, zat yang diibadahi. Ini makna ilahun, ya. Kemudian beliau akan membahas apakah wazan fi'al itu bisa bermakna maf'ul. Qala rahimahullah wa hal fi'al ta'ti bi makna maf'ul? Apakah wazan fi'al itu bisa bermakna maf'ul? Naqulu, maka kita katakan na'am, iya, bisa. Mithlu firashin bi makna mafrush. Sebagaimana dalam bahasa Arab firash dari kata farasha. Farasha itu menghamparkan, membentangkan sesuatu. Firash, wazannya fi'al. Apa maknanya? Maknanya adalah mafrush. Sesuatu yang dibentangkan, sesuatu yang dihamparkan. Oleh karena itu, firash itu maknanya adalah tikar. Atau bermakna ranjang, atau tempat tidur. Ya, atau yang semisalnya, sesuatu yang dihamparkan untuk diduduki, atau tidur di atasnya. Wa bina'un bima'na mabnu. Begitu pula. Contoh yang lain. Bina, wazannya fi'al. Asal katanya adalah, fi'ilnya adalah bana, yabni. Bina, ya, ini bermakna mabnu. Yaitu sesuatu yang dibangun. Bina, itu bangunan. Maknanya apa? Mabnu, sesuatu yang dibangun. Karena suatu yang dibangun tidak bisa terbangun kecuali dengan, ya, dibangun. Ya. Wa ghirasun bima'na mafrus, bima'na magrus. Ghiras dari kata ghorosa, itu menanam, bermakna magrus, sesuatu yang ditanam. Sehingga ghiras itu diartikan dengan tanaman, tanaman yang ditanam. Ini semua membuktikan bahwasannya fi'al dalam bahasa Arab itu bisa bermakna maf'ul. Qala rahimahullah, wa amma ar-rahmanu fahuwa na'tun lilafzil jalalati. Kemudian lafaz ar-rahman, bismillahirrahman. Ar-rahman ini adalah sifat secara i'rab, dia sebagai na'at bagi lafzul jalalah, sehingga dia majrur, ya, mengikuti man'utnya. Bismillahi ar-Rahmani. Wa huwa aidan ismun min asma'illahi ta'ala yadullu ala ar-Rahmah. Ar-Rahman ini juga salah satu nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan kepada sifat ar-Rahmah. Wa jami'ul ladzina haddu ar-Rahmata hadduha bi atharha mathalan. Sehingga makna Ar-Rahman, ya, ini adalah nama dari nama-nama Allah. Maknanya apa? Dzur-Rahmah. Zat yang memiliki sifat rahmah. Kemudian, apa definisi dari rahmah? Beliau akan jelaskan. Wa jami'ul ladzina haddur rahmah. Semua orang yang mendefinisikan Ar-Rahmah, hadduha bi'athariha. Mereka mendefinisikannya dengan pengaruh dari rahmat tersebut. Asar, bekas dari rahmat tersebut. Masalan, contohnya, ana arhamus saghira. Aku merahmati anak kecil. Fama huwa ma'na arhamu? Apa yang dimaksud dengan arhamu? Maknanya apa dalam jumlah ini? Hal huwal adfu au huwal rifqu bihi? Apakah maknanya adalah al-atuf, kasih sayang? Ataukah maknanya adalah ar-rifq, berlemah lembut? Ana arhamus saghirah, apakah maknanya saya atau aku mengasihi, menyayangi anak kecil? Ataukah maknanya aku berlemah lembut kepada anak kecil? Apakah demikian makna rahmah? Al-jawabula. Jawabannya adalah tidak. Lianna al-adfa min atharir rahmah. Karena al-atuf, kasih sayang, itu adalah pengaruh atau bekas atau akibat dari sifat rahmah. Jadi bukan rahmat itu sendiri. Sikap kasih sayang yang muncul dari seseorang, sikap berlemah lembut, ya, yang muncul dari seseorang, itu bukan rahmatnya. Itu hanyalah bekas atau pengaruh atau akibat dari sifat rahmah yang ada pada orang tersebut. Tapi sikap kasih sayang dan lemah lembut itu bukan rahmat itu sendiri. Itu hanya pengaruh, bekas dan akibatnya. Wa kadzalika rifqu bihi min atharir rahmah. Begitu pula sikap berlemah lembut itu termasuk atau bagian dari pengaruh atau bekas dari sifat rahmah. Akibatnya. Far rahmatu hiya rahmah. Maka yang benar rahmat ya rahmat. Tidak bisa didefinisikan. Fala tastati'u an tu'arrifaha. Tidak bisa engkau mendefinisikannya. Au tuhaddiduha. Au tuhaddidaha bi awdaha min lafziha. Tidak bisa engkau mendefinisikannya. Atau ya menyebutkan definisinya. Tidak bisa. Definisi yang lebih jelas dibandingkan lafadz rahmat itu sendiri. Sehingga yang benar, rahmat apa? Definisinya rahmat, ya rahmat. Karena semua orang yang mendefinisikan rahmat, mendefinisikan dengan apanya? Dengan pengaruhnya. Dengan akibat dari sifat rahmah itu. Qala rahimahullah, wa naqulu innar rahmata ma'lumatul ma'na. Maka kita katakan, rahmat itu maknanya diketahui. Wa majhulatul kayfiyyati bin nisbati lillahi azza wa jal. Adapun kayfiyahnya majhulah. Tidak bisa diketahui ini jika sifat rahmah itu dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kayfiyahnya? Wallahu alam. Kayfiyahnya majhulah. Tapi maknanya ma'lumah. Maknanya bisa diketahui. Walakinnaha ma'lumatul athar. Akan tapi sifat rahmah itu juga asarnya, bekasnya, pengaruhnya itu bisa diketahui. Di antara asar min asari rahmatillah, di antara pengaruh atau akibat bekas dari rahmat Allah, Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan makhluk dan Allah siapkan apa yang mereka butuhkan. Dan seterusnya. Ini min athari rahmatillah. Farrahmanu ismun min asma'illahi ta'ala yadullu ala sifatir rahmah. Maka Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah. Kemudian, qala rahimallahu wa ammar rahimu fahuwa ismun mutadhamminun lirrahmah. Adapun Ar-Rahim adalah nama yang mengandung sifat rahmah. Fahal Ar-Rahim bima'na Ar-Rahman am annahu yakhtalifu? Ini pembahasan. Beliau memang di sini merinci ya, menyebutkan syarahnya dengan rinci dan mendetail. Nah, kemudian beliau membahas apakah Rahman dan Rahim itu satu makna, maknanya sama ataukah berbeda? Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, innahu bima'na Ar-Rahman, bahwasanya Rahim itu semakna dengan Ar-Rahman. Ini pendapat yang pertama. Wa ala hadza fayakunu muakkidan la kalaman mustaqillan. Oleh karena itu dalam lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim yang disebutkan setelah Ar-Rahman itu hanya sebagai taukid, sebagai penegasan dan penekanan dari makna Ar-Rahman. Karena maknanya sama menurut pendapat yang pertama ini, sehingga fungsi penyebutan Ar-Rahim hanya sebagai muakkid, untuk menekankan dan menegaskan, taukid, li taukid. Walakinna ba'dal ulama, pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan, qala innal ma'na yakhtalifu. Sesungguhnya makna Ar-Rahim itu berbeda dengan Ar-Rahman. Wala yumkin an naqula innahu bima'na Ar-Rahman liwajhain. Menurut pendapat yang kedua, tidak mungkin kita mengatakan Ar-Rahim itu semakna dengan Ar-Rahman karena dua sisi. Ya. Alasannya ada dua, dari dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama. Al-wajhul awwal. Annal asla fil kalamit ta'sisu la at-tawqid. Qaidah. Dalam bahasa Arab. Bahwasanya hukum asal dari ucapan, hukum asal dari suatu kalam, suatu pembicaraan, suatu lafad, suatu kalimah, itu adalah ta'sis. Untuk ta'sis, bukan untuk tawqid. Apa ta'sis itu maknanya adalah pembentukan makna baru. Ini hukum asal dari setiap lafad, dari setiap kalimah. Adalah ketika disebutkan lafad tersebut, atau kalimah tersebut, maka tujuannya adalah untuk ta'sis, untuk pembentukan, penetapan, dan pengadaan makna baru. Bukan makna yang dari kalimat yang sebelumnya. Ini makna dari kaidah ini. Ya'ni annahu idha qala lana syakhsun, inna hadhil kalimata muakkidatun lima qablaha. Maksudnya, jika ada seorang yang berkata kepada kita, inna hadhil kalimata muakkidatun lima qablaha. Sesungguhnya kalimat ini, kata ini, itu sebagai penekanan dan penegasan untuk kata yang sebelumnya. Fa innana naqul, maka kita katakan kepada dia, fa innana naqulu lahu innal asla annaha kalimatun mustaqillatun, maka kita katakan kepada orang yang berbicara tadi, hukum asal dari suatu kalimat, dari suatu kata, hukum asalnya adalah bahwasanya kata tersebut mustaqillah, kata yang berdiri sendiri, maknanya berdiri sendiri, memiliki makna tersendiri, ya, tidak atau bukan merupakan penegasan dan penekanan bagi kata sebelumnya. Tufidu ma'nan ghairal awal. Bahwasanya setiap kata itu memberikan faidah makna yang baru, bukan makna kata yang sebelumnya. Wadhalika li'annal asla fit tawqid az-ziyadatu. Dan bahwasanya hukum asal dari tawqid itu adalah tambahan. Wal aslu fil kalami adamu ziyadah. Dan hukum asal dari suatu ucapan adalah tidak adanya tambahan. Ya, ini sisi yang pertama. Sehingga tidak boleh dikatakan Ar-Rahim itu bermakna sama dengan Ar-Rahman. Karena hukum asal dari suatu kata itu memberikan faidah makna baru. Bukan sebagai penekanan atau taukid bagi kata sebelumnya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Sisi yang kedua dari apa ini? Dari pendapat yang kedua yang menyatakan Ar-Rahim tidak sama dengan atau tidak semakna dengan Ar-Rahman. Ikhtilafu binayatil kalimatil ula. Sisi yang kedua adalah perbedaan struktur dari atau perbedaan struktur kata yang pertama. Wahiyya Ar-Rahman ala wazni fa'lan. Kalimat yang pertama, kata yang pertama adalah Ar-Rahman. Wazannya adalah fa'lan. Dari kata rahimah. Yarhamu masuk wazan fa'lan jadi Rahman. Warrahim ala wazni fa'il. Ar-Rahim wazannya fa'il. Sehingga dua kata ini berbeda binayahnya, strukturnya berbeda. Yang satu berstruktur wazannya fa'lan, yang satu strukturnya fa'il. Maka kaidah dalam bahasa Arab, wal qa'idatu fil lughatil arabiyyati anna ikhtilafal mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Bahwasanya perbedaan struktur atau bentuk dari suatu kata itu menunjukkan perbedaan makna. Ini kaidah dalam bahasa Arab, ya. Anna ikhtilafal mabna, ya, yadullu ala ikhtilafil ma'na. Bahwasanya perbedaan bangunan dari suatu kata, struktur dan bentuknya, itu menunjukkan perbedaan makna. Idzan, kata beliau, idzan la budda annahu mukhtalifun. Maka yang lebih tepat, Ar-Rahim itu maknanya berbeda dengan Ar-Rahman. Ini yang lebih tepat, kata beliau. Beliau menguatkan pendapat yang kedua. Fama wajhul khilaf. Kalau begitu, apa sisi perbedaan dari Ar-Rahim dan Ar-Rahman? Beliau jelaskan di sini. Pendapat yang pertama, qala ba'dul ulama. Berkata sebagian ulama, innar rahmana yadullu 'ala rahmatil 'ammah. Sesungguhnya Ar-Rahman, nama Ar-Rahman itu menunjukkan rahmat yang sifatnya umum. Sifat, ya. Rahmat yang sifatnya umum, melingkupi segala sesuatu. Warrahim yadullu 'ala rahmatil khassah. Adapun nama Allah Ar-Rahim itu menunjukkan kepada sifat rahmah yang khusus. Hanya Allah berikan kepada sebagian dari kalangan makhluknya. Lianna rahmatallahi ta'ala naw'an. Karena sungguhnya rahmat Allah, sifat rahmat yang Allah miliki itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, rahmatun ammatun. Rahmat yang umum. Wahiyya li jami'il khalqi. Yaitu rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Yang mukmin, yang kafir juga dikasih rahmat. Kalau bukan karena rahmat Allah, orang-orang kafir tidak akan bisa makan, tidak akan bisa hidup di dunia ini. Begitu pula rahmat Allah yang lain. Bahkan iblis pun Allah beri rahmat yang sifatnya umum. Ya. Karena dengan rahmat Allah lah dia bisa hidup sampai sekarang. Ya. Allah beri tenggang waktu sampai hari kiamat nanti. Ini rahmat Allah yang sifatnya umum, melingkupi segala sesuatu, tidak terkecuali. Yang mukmin, yang kafir, yang saleh, yang taleh, yang muti', yang fajir, semuanya mendapatkan rahmat yang sifatnya umum ini. Adapun jenis yang kedua, rahmatun khasah. Rahmat yang sifatnya khusus, wahiyya lil mu'minina. Ini adalah rahmat yang khusus hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahim kepada orang-orang mukmin. Ya, lafaz ini menyebutkan lafaz apa? Rahim. Tidak Allah katakan wa kana bil mu'minina rahman. Tidak demikian, tapi rahiman. Ya. Kenapa? Karena rahim itu mengandung makna khusus yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata beliau, wa ba'duhum qala, sebagian ulama mengatakan ar-rahmanu yadullu 'ala sifah. Rahman itu menunjukkan kepada sifat. Warrahimu yadullu 'ala al-fi'li. Adapun ar-rahim itu menunjukkan kepada fi'il, perbuatan Allah. Jadi bedanya menurut pendapat yang kedua ini, Rahman itu maknanya dzur-rahmah al-wasi'ah. Menunjukkan kepada zat yang memiliki sifat rahmah yang maha luas. Adapun ar-rahim ini lebih menunjukkan kepada fi'il, perbuatan Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan ar-rahim maknanya adalah dzur-rahmah al-wasilah, yaitu nama yang menunjukkan kepada zat yang menyampaikan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Fa makna ar-rahman ya'ni dzur-rahmah al-wasiah. Maka makna ar-rahman adalah dzur-rahmah al-wasiah, zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Wal muradu birrahim isalur rahmati ilal marhum. Adapun makna ar-rahim adalah zat yang menyampaikan rahmah kepada yang dirahmati. Siapa yang Allah berikan rahmat tersebut? Sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan rahmat. Siapa yang tidak Allah kehendaki, Allah tahan rahmat darinya. Fayakunu ar-rahmanu mulahadhan fihi al-wasfu. Sehingga kesimpulan dari pendapat yang kedua ini, isim ar-rahman itu yang dilihat, yang menjadi fokus adalah wasf, sifat ar-rahmah. Warrahimu mulahadhan fihi al-fi'lu. Adapun isim ar-rahim yang menjadi fokus atau yang dilihat pada isim tersebut adalah fi'il, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau merojihkan walqaulul aqrabu indi, dan pendapat yang paling mendekati, yaitu mendekati kebenaran menurut saya, kata beliau, huwal qaulul thani, pendapat yang kedua. Wa huwa anna ar-rahmana yadullu 'ala sifati war-rahima yadullu 'ala al-fi'li. Bahwasanya ar-rahman itu menunjukkan kepada sifat, adapun ar-rahim menunjukkan kepada fi'il. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk ke matan. Ya, mulai masuk ke pembahasan matannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.